Mas'um. An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakun bi sunnati fa in rasulu yahdi ila al-qur'i wa in nadhuru yahdi ila al-jannati wala yadhallu wajhu yusthu wa ta'ammu siyaqu hatta yutaba inda yizidni fa ayyakum wal kadiba fa inna al kadiba yahdi ila al fujuri wa inna al fujura yahdi ila al nari wa la yazalu al rajulu yakdibu wa yata'arru al kadiba hatta yutaba inna allahi qaddaha rawahu al bukhari wa muslim hadna dari ibni mas'ud radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kejujuran itu mengatakan pada kebaikan-kebaikan itu mengatakan istimewa seorang selalu berpikir jujur dan membiasakannya sehingga dia disebut sebagai orang jujur dan hati-hati kalian dengan berdusta karena kedustaan itu mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan itu mengantarkan ke neraka seorang selalu bersikap dusta dan membiasakannya sehingga dia disebut sebagai orang dusta. Hasan, Ijlis, Anta, Abu Zuhri. Sen. Kum ya Abdullah, Iqra. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kita sampai di sini hadis yang ke-1283 dari kitab Tawdihul Ahkam. Kita masuk pada bab Az-Zuhud wal Wara'. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada pembahasan hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ Wa idza sta'anta fasta'in billahi. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas adalah saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya Ibnu Abbas dengan Nabi Muhammad? Sepupu. Berarti Abbas itu siapanya Nabi Muhammad? Pamannya Nabi Muhammad. Saudaranya Abdullah. An Ibni Abbas. Sahabat yang mulia. Sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat semangat, yang sangat antusias dalam al-ilmu. Ketika para sahabat kibar masih ada, Abu Bakar ada, Umar bin Khattab ada, yang lain ada, Abdullah bin Abbas masih kecil ketika itu. Dia sibuk belajar. Karena ketika Rasulullah SAW meninggal, Ibnu Abbas masih kecil, sibuk dengan menuntut ilmu, belajar, mencari sahabat yang mendengar hadis Nabi SAW, mencari kesana, mencari kesini. Sampai dikatakan, ya Ibnu Abbas, kibar masih banyak. Sahabat-sahabat yang senior masih banyak. Kenapa melakukan yang demikian ini? Mungkin ketika itu belum terlihat. Orang-orang belum kembali kepada Ibnu Abbas. Karena masih banyak sahabat-sahabat yang subhanallah, dari sisi keilmuannya, dari sisi kelamaannya bersama Nabi SAW, masih banyak tempat kembali. Namun ketika mereka semua sudah meninggal, meninggal, meninggal, disitulah dibutuhkan ilmu. Disitulah Ibnu Abbas sangat dibutuhkan ketika itu. Dan tidak sia-sia perjuangan Ibnu Abbas di masa kecilnya. Kesemangatan Ibnu Abbas dalam mendapatkan ilmu tatkala masih kecil. Sahabat yang sangat semangat dalam bab al-ilm, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Quraisy sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping dia sepupu Rasulullah SAW, dia pun orang terdekat Nabi SAW, sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Sampai beliau datang ke tempat sahabat, sebagian sahabat Ansar datang ke depan pintunya, tidak diketuk, wala digedor, tidak mengucapkan salam, nunggu depan pintu. Sampai sahabat yang di dalam itu keluar sendiri. Setelah keluar, baru Abdullah bin Abbas menyampaikan hajatnya. Aku mendengar engkau mendapatkan hadis Rasulullah SAW demikian, demikian, demikian. Tolong berikan faedah kepadaku. Ya Ibnu Abbas, limadza fa'alta hadza? Kenapa engkau lakukan yang seperti ini? Ala tursil ahadan? Tidakkah engkau mengutus seorang datang ke sini saja? Kenapa engkau memperlelah diri datang tidur di depan rumah? Belum lagi kalau kena angin, tiupan angin. Angin di negeri Arab sana tidak sama seperti angin kita. Kalau angin kita biasa, kita kena pun tidak kemudarat. Kalau di sana bawa debu, apalagi di daerah-daerah di daerah panas ya. Terkhusus yang daerah panas, anginnya membawa debu. Bawa debu anginnya, subhanallah. Debunya banyak. Sampai kita yang pakai peci itu bisa melayang cepat pecinya. Sampai ketika angin itu datang, tak terasa gak ada peci lagi ternyata di atas kepala. Banyak yang pakai imamah kalau angin seperti itu. Jadi terasa ada angin dilawan dengan imamah. Benar-benar anginnya kencang, membawa debu. Ini di sana, di Yaman yang pernah kita rasakan. Syahidnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma duduk, bahkan sampai tertidur. di depan pintu sahabat Ansor tersebut menanti hajat beliau, ingin mendapatkan hadis Nabi SAW. Tunggu di depan pintu. Setelah keluar baru diminta. Tidak digedor. Padahal kalau digedor itu tentu akan dibuka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini yang menggedor. Sepupu Rasulullah SAW. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita adab yang agung. Adab yang mulia dalam menuntut ilmu. Menunggu. Menanti. Barakallahu fikum. Merendah. Merendah di hadapan ilmu agama. Dalam keadaan Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Nabi SAW yang memiliki suku terhormat. Nasabnya terhormat. Quraisy disegani Abdullah bin Abbas. Tapi demi ilmu, beliau lakukan yang demikian itu. Inilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sampai sekarang hadis beliau disebut-sebut. Abdullah bin Abbas sudah jauh masanya. Dari Abdullah bin Abbas sampai sekarang jauh masanya. Sudah berapa abad. Masih nama beliau disebut-sebut Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Ini buah dari ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat yang ada pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan tatkala beliau masih kecil. Qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman pada suatu hari. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, "Ya gulam, wahai anak." Disebut dengan kalimat gulam karena gulam itu sebutan untuk anak yang belum balig. Ketika seorang belum balig disebut dengan panggilan gulam. Gulam. Kalau sudah balig bukan lagi gulam namanya, rojulun. Rojulun itu laki-laki dewasa. Jamaknya rijalun. Rojulun. Kalau sudah dewasa panggilnya rojul. Ya rojul. Dewasa. Kalau masih kecil gulam. Gulam ini belum balig, sebutan gulam. Ini untuk orang yang belum balig. Kalau wanita, bintun, ibnatun, itu masih belum balig. Kalau sudah balig, sebutannya imro'atun, imro'ah. Ini wanita balig, imro'ah. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika seseorang sholat, di hadapannya tidak ada sutroh, lewat di depannya imro'ah, wanita. Maka sholatnya batal. Ketika melewati di depannya seorang wanita dan dia tidak punya sutroh, batal sholatnya. Disebutkan oleh Nabi SAW dengan lafaz imro'atun. Adapun ketika yang lewat itu anak kecil, perempuan, bintun, ibnatun, batalkah atau tidak? Tidak batal. Kalau anak kecil tidak batal karena dalam lafaz hadis disebutkan dengan lafaz imro'atun. Ya, seorang sholat, sholatnya tidak pakai sutroh. Mungkin sutrohnya orangnya kemudian pergi. Nah, di depannya tidak ada sutroh. Tiba-tiba istrinya atau ibunya lewat di depannya. Tanpa dia cegah. Lewat, batal sholatnya. Sholatnya batal. Imro'atun kemudian juga al-kalbul aswad, anjing hitam. Anjing hitam kalau lewat di depan, kita tidak punya sutroh, sholat kita batal. Tanya, kenapa anjing hitam? Wahai Rasulullah, ada apa? Kok anjing hitam, bukan anjing yang lain? Rasulullah SAW menjelaskan, al-kalbul aswad, syaitan. Anjing hitam itu syaitan. Syahidnya, dengan lafad imro'atun. Dalam hadis ini disebutkan dengan lafad imro'atun. Berarti kalau anak kecil tidak. Kalau perempuan sudah dewasa disebut dengan imro'ah. Kalau laki-laki sudah dewasa disebut dengan apa? Rojulun. Kalau laki-laki masih kecil sebagaimana Ibnu Abbas di sini belum balig disebut dengan gulam. Di sini Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nasihat yang sangat membuahkan manfaat. beliau sallallahu alaihi wasallam menasehati Ibnu Abbas yang ketika itu Ibnu Abbas masih kecil. Ya gulam ihfazillaha yahfazka. Wahai anak, jagalah Allah. Jagalah batasan-batasan Allah. Lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Sebagaimana tadi, menjaga batasan-batasan Allah. Mengerjakan perintah Allah. Menjauhi larangan Allah. Engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menolongnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada Ibnu Abbas selalu ketika dia mengamalkan nasihat. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Demikian pula apabila engkau meminta sama dengan sa'ala, ista'anta, meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Disebutkan oleh Tirmidzi di sini, demikian pula disebutkan oleh Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 2516. Disebutkan pula oleh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Mishkah nomor 5302. Di sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak faedah yang akan kita petik dari hadis yang agung ini. Kalaulah seseorang menulis, niscaya akan jadi berlembar-lembar syarah hadis ini. Hadis ini masih ada terusannya lagi, disebutkan dalam Arba'in An-Nawawiyah, kitab Arba'in An-Nawawiyah. Silakan dirujuk. Masih ada beberapa nasihat-nasihat lagi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Di sini menunjukkan perhatiannya Rasulullah SAW kepada seorang anak. Anak belum balig, masih kecil, diajari untuk mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Diajari untuk memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggantungkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam lafaz yang lain, disebutkan dalam Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas tentang takdir. Wa'lam annal ummata ijtama'u ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, wahai Ibnu Abbas, wahai anak, kalau seandainya umat berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu semuanya, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau ijtama'u, kalau seandainya mereka berkumpul, bersatu padu, ala an yadurruka, ingin memudaratkanmu, ingin menjatuhkanmu, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memudaratkanmu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali sesuatu yang telah Allah tentukan kepadamu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran. Subhanallah. Diajari takdir, masih kecil sudah diajari tauhid, sudah dikuatkan tauhidnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menanamkan tauhid kepada anak-anak semenjak dini. Semenjak mereka masih kecil, sudah ditanamkan ketauhidan di hati-hati mereka. Inilah pendidikan Rasulullah SAW. Karena itu, engkau dapati mereka mulia, para sahabat mulia. Karena yang mendidik mereka Rasulullah SAW dididik dengan bimbingan nubuah. Maka orang-orang yang mencontoh mereka pasti mulia. Pasti akan menjadi mulia. Karena yang dicontoh adalah apa yang dibimbingkan di dalam Islam. Barakallahu fikum. Di sini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, ma'asyarul ahibbah. A'azzakumullah. Jadi anak-anak semenjak kecil itu ditanamkan tauhid di hatinya. Ditanamkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. jangan ditakut-takuti dengan sesuatu yang tidak boleh. Misal, takut-takuti dengan pocong, ditakut-takuti dengan hantu. Ini kebiasaan sebagian yang tidak boleh dilakukan untuk anak-anak. Kalau sudah ditakut-takuti seperti ini, mereka mentalnya sudah jatuh duluan. Kalau ke tempat gelap, tidak berani. Kenapa nanti ada pocong? Inilah kesalahan yang dilakukan oleh sebagian. Barakallahu fikum. Sehingga sudah punya rasa takut. Barakallahu fikum. Tidak sebagaimana pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Siapa saja yang ingin memudaratkanmu tidak akan bisa. Kecuali yang sudah ditentukan Allah. Siapa saja yang ingin mendatangkan manfaat kepadamu tidak akan bisa. Kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kecil ini. Barakallahu fikum. Sehingga inilah pendidikan yang seharusnya kita tanamkan kepada putra-putri kita. Tanamkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka menjadi generasi yang kuat akidahnya. Kuat ketergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La yakhafuna illallah. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Langsung kita pada mufradatul hadis, kosakata hadis. Ihfazillaha, jagalah Allah, bisighatil amri, dengan bentuk perintah. Ay udkurullah, maknanya adalah ingatlah Allah. Wahfaz awamirahu bilimtithal, jagalah perintah-perintahnya dengan menunaikan. Wa nawahiyahu bilijtinab, jagalah larangan-larangannya dengan menjauhinya. Wa hududahu bi'adami tajawuzi wa ta'addi, dan jagalah batasan-batasannya dengan tidak melampaui batas. Tujahaka, lafaz hadis tujahaka maknanya adalah amamaka, di hadapan. Fayahfaluka min syururid darain, jika engkau menjaga Allah dengan bentuk yang dijelaskan tadi, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, Allah akan menjagamu dari kejelekan dunia dan akhirat. Ma yukhadu minal hadith, yang diambil faedah dari hadith ini, fi hadzal haditsil azimi jumalun jami'atun, di dalam hadith yang agung ini terdapat sekian banyak faedah, sekian kalimat-kalimat yang memberikan manfaat yang mencakup maknanya. Al-ula yang pertama adalah ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi rahimahullahu taala, ihfaz awamirahu wamtathilha wantahi an nawahihi. Jagalah perintah-perintah Allah, tunaikanlah perintah-perintah Allah tersebut. Wantahi an nawahihi, dan berhentilah dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan didekati segala sesuatu yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Yahfazka fi taqallubatika, Allah akan menjagamu dalam setiap gerakanmu. Wa fi dunyaka wa akhiratika, dalam urusan dunia dan akhiratmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini namanya penjagaan yang istimewa. Seorang diperhatikan oleh Allah tabaraka wa taala. Fa kullu ma yahsulu lil 'abdi minal bala'i wal masa'ibi fa huwa bisababi tadyi'i awamirillah taala. Setiap yang terjadi pada seorang hamba berupa musibah, bala, sekian banyak yang terjadi, hal itu disebabkan mereka menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengacuhkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menelantarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah, setiap musibah yang terjadi itu karena ulah tangan manusia itu sendiri. Ulah perbuatan mereka. Barakallahu fikum. Banyak yang seperti ini contohnya. Musibah-musibah yang terjadi, sekian banyak banjir, demikian pula tsunami. Tidakkah itu menjadi pelajaran bagi kita semua? lihat penduduk-penduduknya, banyak yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kalian, hal itu disebabkan tangan-tangan kalian. Hal itu disebabkan oleh ulah kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, Allah sudah banyak memaafkan dari apa yang telah kalian lakukan. Kalian lakukan yang demikian itu disebabkan ulah kalian sendiri. Barakallahu fikum. Wa qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, qauluhu ihfazillah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah, jagalah Allah, yakni maknanya adalah ihfaz hududahu, jagalah batasan-batasannya, wa huquqahu, hak-haknya, wa awamirahu, perintah-perintahnya, wa nawahiyahu, larangan-larangannya. Wa hifdzu dzalika huwa al-wuqufu 'inda awamirihi bil imtithal. Dan penjagaan yang demikian itu bentuknya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'inda nawahihi bil ijtinab. Adapun dalam bab larangan, kita menjauhi. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mustaqim. Hah? Apa saja yang dilarang oleh Allah? Minum-minuman keras dilarang. Berjudi. Apa lagi? Berzina apa? Asyirku billah, syirikan kepada Allah. Hasan. Apa lagi? Abu Abdullah. Sudah dijawab. Banyak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi itu semua. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita. Wa inda hududihi bi alla yatajawaza ma amara bihi wa adzina fihi ila ma naha anhu. Dan batasan-batasannya, cara kita menjaganya adalah tidak melampauinya. Tidak melampaui apa yang telah diperintahkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman fa'ala dzalika fa huwa minal hafizina li hududillah. Barang siapa yang melakukan demikian itu, maka dia termasuk orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu yahfadka, ucapan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, yahfadka yakni anna man hafidha hududallah wa ra'a huquqahu hafidhahu Allah. Barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, memperhatikan hak-haknya, Allah akan menjaganya. Pasti. Pasti itu. Fa innal jazaa'a min jinsil amal. Karena sesungguhnya balasan itu termasuk dari jenis amalan. Bagaimana amalannya, demikian balasannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Penuhilah oleh kalian janjiku, aku akan memenuhi janji kalian. Aku akan memenuhinya kepada kalian. Al-Baqarah ayat ke-40. Disebutkan juga dalam Al-Baqarah 152. Fadkuruni al-kurkum. Ingatlah aku. Berdikirlah kalian kepadaku. Al-kurkum. Aku akan ingat kepada kalian. Wa hifdzullahi li'abdihi naw'ani. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hamba-hambanya. Penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, hifdzuhu lahu fi masalihi dunyahu. Allah menjaganya dalam kemaslahatan-kemaslahatan dunianya. Ka hifdzihi fi badanihi, seperti Allah menjaga badannya, menjaga jasadnya, menjaga tubuhnya. Dia tidak sakit, dia sehat, dia diberikan kesegaran, diberikan kesempatan. Wa waladihi, dan Allah menjaga anak-anaknya. Wa ahlihi, wa malihi, keluarga dan harta-hartanya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki penjaga-penjaga, mu'aqibat, malaikat. Disebutkan dalam tafsir Ibn Abbas, mu'aqibat maknanya malaikat. Min baini yadayhi wa min khalfihi, dari depan dan belakang. Allah yahfazunahu, mereka menjaganya dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah humul malaikatu yahfazunahu bi amrillah. Allah, mereka adalah malaikat yang menjaga seseorang bi amrillah, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjagaan jenis yang pertama. Hasani yang kedua, asyrafun nau'ain, lebih mulia dari yang pertama tadi. Hifdzul 'abdi fi dinihi wa imanihi, Allah menjaganya dalam agama dan keimanannya. Fayahfazuhu fi hayatihi, Allah menjaganya dalam kehidupannya. Minasyubuhatil mudillati, dari syubhat-syubhat yang menyesatkan. Wa minasyahawatil muharramah, dan syahwat yang haram. Fayatawaffahu alal iman, Allah mewafatkan dia di atas keimanan. Wa fil jumlah, secara umum kesimpulannya, fa innallaha azza wa jal yahfazu alal mu'min hudud dinihi, Allah menjaga seorang mukmin batasan-batasan agamanya. Wa yahulu bainahu wa baina ma yufsidu alaihi dinuhu, Allah menghalangi apa di antara dia dan antara sesuatu yang bisa merusak agamanya. Allah halangi. Bi anwa'in minal hifdz, dengan berbagai macam penjagaan. Wa qad la yash'urul 'abdu, terkadang seorang hamba tidak merasakan sebagiannya. Ini dua penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjaga batasan-batasan Allah, perintah Allah, larangan Allah. Allah akan menjaganya dengan dua hal ini. Dijaga dari sisi tubuhnya, dijaga dari sisi hartanya, anak-anaknya, dijaga semua. Keluarganya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang lebih mulia dari itu, agamanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dijaga dari kesesatan, dia dijaga dari penyimpangan, dijaga dari segala sesuatu yang bisa merusak agamanya. Dia diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas keimanan. Husnul khatimah. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi minat dunya, la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini la ilaha illallah, dia masuk surga. Subhanallah. Tentu meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu yang diharapkan oleh kita semua. Maka jagalah batasan-batasan Allah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita semua. Masih ada beberapa faedah yang subhanallah sangat bagus, yang semestinya bagi kita untuk mengingatnya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddal wa barakallahu fikum.